بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada juz ketiga dari kitab Durusul Lughah. Juz kedua dari kitab ini, Durusul Lughah Al-Arabiyah. Sekarang pelajaran yang baru, Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara, pelajaran yang ke-17. Qala al-mudarrisu, berkata Pak Guru, atau bertanya Pak Guru, lima kharajta minal fasli ya Ammaru, lima kharajta minal fasli ya Ammaru, kenapa engkau keluar dari kelas ini wahai Ammar? Qala Ammarun, Ammar menjawab, kharajtu li ashrabal ma'a, saya keluar untuk minum air. Lam, ada lam yang mendahului fi'il mudhari' ashraba, jadi ashraba asalnya ashrabu, ya, fi'il mudhari' ya, dengan hamzah pada huruf awal atau huruf mudhara'ah. Jadi huruf mudhara'ah, huruf hamzah untuk mutakallim. Jadi Ammar mengatakan demikian, saya minum air, ashrabu al-ma'a, saya minum air, ashrabul ma'a, fi'il mudhara'. Kemudian didahului atau dimasuki oleh lam, li ashraba. Jadi ini fi'il mudhara' yang didahului oleh lam, huruf lam. Li ashrabal ma'a. Maknanya apa? Untuk menunjukkan alasan atau sebab dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Kharajtu, saya keluar. Alasannya, sebabnya apa? Li ashrabal ma'a. Alasannya untuk minum air, atau tujuannya untuk minum air. Ini makna dari lam pada li ashrabal ma'a, atau lam yang masuk pada fi'il mudhari' ini. Ini ya. Perhatikan beberapa contoh berikutnya dalam bacaan ini. Qala al-mudarrisu wa lima kharaja yasirun ma'aka, dan kenapa, mengapa Yasir itu keluar bersamamu? Pada kalimat pertanyaan itu juga diawali dengan ma istifhamiyah. Jadi asalnya ma istifhamiyah, ma untuk bertanya, kemudian didahului oleh lam. Sebagaimana tadi pada fi'il, hanya saja di sini pada ism istifham ma. Nah, ketika ma istifhamiyah didahului oleh lam, nah, kalau lam di sini adalah huruf jar ya, yang masuk pada ma istifhamiyah, maka alif pada ma istifhamiyah menjadi hilang ya. Lima. Lima kharaja yasirun ma'aka, kenapa Yasir keluar bersamamu? Qala Ammarun, Ammar berkata menjawab, huwa kharaja liyasila wajahahu. Dia, yakni Yasir, keluar untuk mencuci wajahnya, membasuh wajahnya. Liyasila, dari asalnya fi'il mudhari' yasilu, ya, untuk ghaib, ya, kembalinya ke Yasir tadi. Yasilu kemudian diawali dengan lam atau dimasuki didahulu oleh lam ini menjadi liyasila wajhahu. Secara makna tadi menunjukkan alasan atau sebab atau maksud tujuan dilakukan fi'il tersebut. Ya, jadi liyasila wajhahu untuk mencuci atau membasuh wajahnya. Qala Humayunu, Humayun berkata, ya ustazu, wahai ustaz, wahai pak guru, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Saya ingin an ajlisa, ya, ingin untuk duduk. Ajlisa ini juga fi'il mudhari' dengan hamzah pada huruf mudhara'ah untuk mutakalim, ya, saya duduk. Huna di sini, ama maka di depan Anda. Saya ingin duduk di depan Anda. Dalam bahasa Arab seperti ini cara mengungkapkannya. Ana uridu an ajlisa huna ama maka. Ya. Maka adi ba'idun angka. Ya, maka adi tempat duduk saya. Ba'idun angka, jauh dari Anda. Darimu atau dari Anda, sekarang kepada pak guru, ya, dari Anda. Wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati. Dan dari sana, hunaka, sana, artinya isim isyarah untuk jauh, ya. Kalau tadi huna itu untuk yang dekat, lil qarib untuk yang dekat. Kalau hunaka dengan adanya kaf, ini untuk ba'id, untuk yang jauh. Wa min hunaka, dan dari sana, tempat duduknya yang jauh tadi, la ara ma taktubu ala saburati. Saya tidak melihat, saya tidak bisa melihat. La ara, saya tidak bisa melihat ma taktubu ala saburati. Ma di sini ma apa? Nafiyah, istifhamiyah, atau mausulah. Ya, ma di sini ma al mausulah. Jadi la ara maktub, la ara ma taktubun. Hai, maknanya berarti asy-syai alladzi taktubu. Saya tidak melihat sesuatu atau sesuatu yang Anda tulis. Saya tidak melihat apa-apa yang Anda tulis. Ala saburati, pada papan tulis. Jadi dari karinahnya, dari siyakul kalam bisa diketahui makna dari ma di sini, ma al-mausulah. Jadi bukan ma an-nafiyah dan juga bukan ma al-istifhamiyah. Ya, ini. Qala al-mudarrisu, yumkinuka an tajlisa huna al-ana. Ya. Arti harfiahnya yumkinuka, memungkinkan untukmu, memungkinkanmu untuk duduk di sini sekarang. Anta jalisa huna, untuk kamu duduk di sini. Al-ana sekarang. Jadi memungkinkanmu untuk duduk di sini sekarang. Atau kalau bahasa yang lebih mudah difahami dalam bahasa Indonesia, kamu bisa duduk di sini. Ya. Yumkinuka an tajlisa huna. Kamu bisa duduk di sini sekarang. Ya, al-ana. Hadza maq'adu Hamzata. Ini adalah tempat duduknya Hamzah. Ya, maq'adu, maq'adun. Ya, dari fi'il qa'ada, yaq'udu, duduk. Dan dibentuk menjadi bentuk ini, maq'adun. Ya, maknanya tempat untuk duduk. Ya. Ini adalah tempat duduknya Hamzah. Wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Dan dia yaitu Hamzah, itu ghaib, absen atau tidak hadir, منذ أسبوعين, sejak sepekan. Hamzah tidak hadir sejak sepekan. Isma'u ya abna'i, dengarkanlah oleh kalian wahai anak-anakku. Tabda'u utlatus saifi ba'da syahrin. Utlah, ya utlah ini liburan, as-saif musim dingin. Kalau di Arab ini ada dua musim, yaitu asyita was-saif, sebagaimana disebutkan dalam surah Quraisy, ya, di ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif. Asyita itu musim panas dan as-saif ini musim dingin. Nah, utlah liburan. Jadi tabda'u utlatu saifi ba'da syahrin, liburan musim dingin akan mulai satu bulan lagi. Sebulan lagi akan mulai liburan musim dingin. Aina tadhhabuna fi hadhihi al-athlati? Ke mana kalian akan pergi pada liburan ini? Ya. Ba'du thullabi atau alafum minkum, nanti dilanjutkan ba'da salat ya. Ini dulu, wallahu a'lam. Insyaallah melanjutkan pembahasannya. Tadi ucapan dari ba'du thullabi, sebagian dari pelajar atau mahasiswa di sini, ya. Ba'du thullabi, sebagian pelajar ini mengatakan, nuridu an nadhhaba ila biladina. Jadi jamak ya, karena ba'du thullab sebagian, ini beberapa, sehingga di sini fi'il mudhari'nya ya, untuk mutakallim ma'a ghairihi dengan huruf mudhara'ah huruf nun, nuridu an nadhhaba ila biladina, kami ingin pergi ke negeri-negeri kami, kami ingin untuk pergi atau kami ingin pergi ya, ke negeri-negeri kami, ingin pulang ya, atau mudik ya, ke negeri asalnya masing-masing. Ini qala al-mudarrisu aina turidu an tadhhaba anta ya hashimu, kemana engkau ingin pergi anta, engkau wahai hashim. Di sini ditambahkan anta, anta sahaba anta, anta untuk taukid, untuk taukid, untuk menegaskan, untuk menguatkan. Kemana engkau ingin pergi, engkau wahai Hashim? Qala Hashimun, uridu an adhaba ila Misra. Saya ingin pergi ke Mesir. Saya ingin pergi ke Mesir, ila Misra. Qala al-mudarrisu, lima turidu an tadhhaba ila Misra, kenapa engkau ingin pergi ke Mesir? Qala Hashimun, uridu an adhhaba ila Misra, saya ingin pergi ke Mesir, li azura akhi, untuk mengunjungi saudara saya. Azura ini fi'il mudhari' untuk mutakallim ya, untuk saya mengunjungi saudara saya. Kalau diartikan harfiah seperti itu ya, saya ingin untuk saya pergi ke Mesir supaya atau untuk saya mengunjungi saudara saya. Tapi dalam bahasa Indonesia ya lebih atau tidak perlu mengulang apa subjeknya ya. Cukup mengatakan saya ingin pergi ke Mesir untuk mengunjungi ya, saudara saya. Alladzi yadrusu fi Jami'atil Azhari, yang belajar di Universitas Al-Azhar. yang sedang belajar atau yang sedang kuliah, bahasa Indonesia ya, sedang kuliah di Universitas Al-Azhar. Makna secara asal ya diurusu belajar ya. Ini saudara saya yang sedang belajar atau sedang kuliah di Universitas Al-Azhar. Ini jadi perhatikan ya, bentuk ungkapan kalimat dalam bahasa Arab, kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu itu sesuai dari sisi tadi, fa'ilnya atau untuk siapa ini digunakan, sesuai lafadznya dari awal ya. Kalau untuk mutakalim ya fi'il mudhari'nya dengan hamzah, uridu, adhaba, azura ya, menunjukkan untuk mutakalim tadi ya. Hashim yang berkata saya ingin, saya pergi, saya mengunjungi, sesuai bentuknya, lafadznya sesuai dengan makna ataupun penggunaannya. Kemudian akhi alladhi yadrusu. Yadrusu di sini kembalinya ke akhi, saudara saya yang sedang belajar. Jadi dia belajar, kembalinya ke akhi. Maka fi'il mudhari'nya dengan huruf ya. Huruf mudhari'ahnya ya dengan huruf ya. Yadrusu. Dia belajar. Ya, ini kembalinya ke akhi tadi secara makna. Jadi bentuknya sesuai. Lafadznya sesuai dengan penggunaannya. Sesuai dengan maknanya untuk siapa ini ya. Walaupun mungkin tadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau secara makna tidak perlu disebutkan saya atau dia atau kamu, cukup mengatakan saya ingin belajar, saya ingin pergi ke Mesir untuk mengunjungi ya, saudara saya yang sedang belajar. Tidak perlu mengatakan saya ingin untuk saya pergi ke Mesir untuk saya mengunjungi saudara saya yang dia sedang belajar. Ya, ini. Jadi perhatikan bahasa Arab ya. Ini harus menyesuaikan ya, antara lafaz dan makna seperti itu penggunaannya. Ya. Qala al-mudarrisu wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusuf, dan ke mana engkau ingin pergi engkau wahai Yusuf. Turidu, kamu ingin, an tadhhaba, kamu pergi. Ini kalau diartikan harfiah satu persatu ya. Kemana kamu ingin kamu pergi engkau wahai Yusuf. Kemana kamu ingin pergi engkau wahai Yusuf? Ya, ini. Ya, sekedar tambahan beberapa faedah untuk diperhatikan ya, dalam ya mempelajari ini faedah-faedah bahasa Arab ya, disesuaikan dengan penerapan ataupun contoh-contohnya dalam kalimat. Jadi supaya bisa dipahami maknanya dengan benar ya. Baik. Tafadhol berikutnya ganti. Wala Yusufu turidu an adhaba ila Londana. Yusuf berkata saya ingin pergi ke London. Ya, uridu an adhaba ila Londana. Berikutnya. Wala mutarriku alam Ala turidu an tadhhaba ila baladika. Ya. Ala turidu an tadhhaba ila baladika. Ala apakah tidak atau tidakkah? Tidakkah engkau ingin pergi ke negerimu? Iya, tidakkah engkau ingin pergi ke negerimu? Qala Yusufu na'am la uridu an adhaba ila baladi hadhihi sanata uridu an adhaba ila landana landana yeah. li ada rusal al-lughata al-inkiliziyata hunaka. Ya. Na'am, la uridu an adhaba ila baladi hadhihi sanata. Berhenti ya, sedikit dulu, berhenti dulu. Hadhihi sanata. Uridu an adhaba ila Londana li adrusal lughatal ingiliziyata hunaka. Baik, artinya? Ya. Saya tidak ingin. La ya, uridu. Saya tidak ingin pergi ke negeriku. Hadhihi sanata. Pada tahun ini. As-sanah, tahun ya. Hadhihi sanata. Nah, ini dzaraf ya. Berarti pada tahun ini. Saya tidak ingin pergi ke negeri saya pada tahun ini. Saya ingin pergi ke London. Ya. Untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang ini. Hunaka. Apa tadi hunaka? Isim isyarah lil ba'id, isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Di sana. Di sana. Hunaka di sana. Jadi uridu an adhaba ila London, saya ingin pergi ke London li adrusal lughatal ingliziyata hunaka untuk belajar bahasa Inggris di sana. Ini ya. Berikutnya. Qala al-mudarrisu ala yumkinuka an tadrusa al-lughatal ingliziyata fi baladika. Ya. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughatal ingliziyata fi baladika. Pak guru berkata, tidakkah memungkinkan bagimu untuk belajar bahasa Inggris di negerimu? Ya. Tidakkah memungkinkan untukmu atau bagimu untuk belajar bahasa Inggris di negerimu? Atau tidakkah kamu bisa belajar bahasa Inggris di negerimu? Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diungkapkan dengan kalimat seperti itu ya, yumkinuka. Secara asal atau secara harfiah maknanya memungkinkan kamu, memungkinkan untukmu atau memungkinkan bagimu. Ya. Atau secara makna dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kamu bisa atau kamu mampu. Ya. Secara makna sama ya. Kira-kira itu. Berikutnya. Qala yusufu nam la yumkinuni dalika li anna ahla baladi ya yadrusuna li al-lughata faransiyata wala yadrusuna al-lughata ingliziyata ya la yumkinuni dhalika li anna ahla baladi yadrusuna al-lughata al-faransiyata wala yadrusuna al-lughata al-inkiliziyata. Naam, ya. Apa? La yumkinuni. tidakkah? Tidak mungkin tidak bagi saya. Tidak mungkin. Tidak memungkinkan untuk saya. Tidak memungkinkan untuk saya di sana karena. Dalika. Hal itu. Tidak memungkinkan bagi saya hal itu karena ahli. Apa? Ahla baladi. Penduduk negeri saya. Karena penduduk negeri saya belajar. Ya, belajar. Belajar bahasa Perancis dan tidak belajar bahasa Inggris. Iya, ini. La yumkinuni dzalika. Tidak memungkinkan untuk saya hal itu. Hal itu tidak memungkinkan untuk saya. Atau saya tidak bisa melakukan itu. Ya, terjemahan secara maknawi, terjemahan bebasnya. Saya tidak bisa itu. Saya tidak bisa melakukan itu. Ini la yumkinuni dzalika. Ya. Tidak memungkinkan bagi saya hal itu. Kenapa? Li'anna ahla baladi. Ya, karena penduduk negeri saya mereka belajar bahasa Perancis, ya, yadrusuna lughatal faransiyata. Mereka belajar bahasa Perancis. Berikutnya, qala mudarisu fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil ama ada fil ami muqbili ya dari al-am muqbili ya Marwan fi ayyi kulliyatin ya fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil amil muqbili ya Marwanu. Apa maknanya? Fakultas apa kamu ingin belajar fil amil mukbili pada tahun depan. Ya, al mukbil itu yang depan yang akan datang ya. Jadi apa di fakultas apa? Di fakultas mana? Kamu ingin belajar pada tahun depan. Wahai Marwan. Ya. Terus? Qala Marwanu. Ya, tidak tanwin. Uridu an adrusa fi kulliyatil syari'ati. Ya. Uridu an adrusa fi kulliyati syari'ati. Marwan berkata, saya ingin belajar di fakultas syariah. Iya. Saya ingin belajar di fakultas syariah. Berikutnya. Halal mudarrisu fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa. Ya. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa. Ya, kalau turidu tidak ada sesuatu yang mengubah huruf akhirnya, ya, tetap dibaca dhammah turidu huruf akhirnya dhammah. Ya, baru kalau ada an maka yang sesudahnya, fi'il sesudahnya itu yang berubah. An tadrusa ya. Asalnya tadrusu didahului an, huruf akhirnya berubah, an tadrusa. Jadi mempengaruhi yang sesudahnya, bukan yang sebelumnya. Jadi tetap turidu ya, dengan dhammah. Ini fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa. Pada atau di apa tadi fakultas sama ya sunnah. Fakultas ya, di fakultas apa? Di fakultas apa engkau ingin belajar wahai Musa? Iya. di fakultas apa engkau ingin belajar, ya engkau wahai Musa. Terus Qala Musa la yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amal fi ami amil muqabbili zalika li annani maridun wa uridu an adhaba ilal wilayatil muttahidatil lil al-mutahidati lil ilaj. La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil muqbili zalika li annani maridun wa uridu an adhaba ilal wilayatil muttahidati lil ilaji. Maknanya la yumkinuni, tidak memungkinkan bagiku, tidak memungkinkan bagi saya, untuk belajar di universitas bil jami'ati. Ingat, perhatikan di sini alif lam yang ma'rifah, berarti di universitas ini. Di universitas ini. Fil amil mukbili, pada tahun depan. Tahun depan, ya. Tidak mungkin bagi saya, tidak memungkinkan untuk saya untuk belajar di universitas ini pada tahun depan. Saya tidak bisa belajar di universitas ini pada tahun depan. Zalika, hal itu atau itu, ya, kalau arti asalnya itu, tapi secara makna apa? Hal itu li'annani maridun, karena saya sakit. Karena sungguh saya sakit. Wa uridu an adhaba ilal wilayatil muttahidati, dan saya ingin pergi ke apa? Wilayat muttahidah, ya, United States. Wilayat ini jamak, ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya menjadi apa? States. Kemudian muttahidah, bahasa Inggrisnya United. Jadi wilayat muttahidah United States. Ya. Mana? Amerika, ya. Yang dimaksud ya Amerika, US. Lil ilaj, untuk ilaj, berobat. Ya, tadi marid, ya, sakit. Di annani maridun, karena sungguh saya itu sakit. Kemudian dia pergi ke wilayat muttahidah, ke United States, US, lil ilaj, untuk berobat. Ya. Ini. Berikutnya. Qala al-mudarrisu jazakallahu. Fakir berkata, semoga Allah menyembuhkan. Ya, menyembuhkan mu, menyembuhkan engkau, ya, syafakallahu. Berikutnya. Qala Amrun. Amrun, ya. Qala Amrun. Ya ustadu, ya kadu al darasu, ya, al darasu yarinu urju antas mahalina lana antas mahalana bil khuruji al ana al ana qabla Ayyahruja At-tullabu Al-akharuna. Ya. Qala Amrun, ya ustazu, yakadul jaratu yarinnu. Yakadul jaratu yarinnu. Arju antasmaha lana. Ini ya. Arju antasmaha lana bil khuruji al-ana, atau bil khurujil ana qabla an yakhruja tullabul akharuna. Ya, maknanya ya kartu kemarin apa menunjukkan makna qarib, dekat, apa, hampir al-jaras bel, hampir bel berbunyi. Ya, bel itu hampir berbunyi, hampir berdering, belnya hampir berbunyi atau berdering. Kemudian aku masuk, arju antas mahalana bil khuruji masuklah. Apa ini ungkapan untuk meminta izin secara apa, dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan atau bahasa yang resmi ya. Arju antas mahalana, saya berharap. Arju, saya berharap. Antas mahalana, bahwa engkau atau anda mengizinkan, memperkenankan bagi kami bil khuruji, untuk keluar. Kalau diartikan satu persatu seperti itu ya. Arju antas mahalana bil khuruji, saya berharap anda mengizinkan, memperkenankan bagi kami, atau mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk keluar al-ana, sekarang ini. Qabala ayyakhruja tullabul akharuna, sebelum murid-murid atau pelajar-pelajar yang lain itu keluar. At-tullab al-akharun ya, pelajar-pelajar yang lain ya, keluar. Ini. Jadi ini juga perhatikan uslub atau ungkapan kalimat ini untuk meminta izin secara sopan ya, bahasa yang halus, yang sopan atau yang resmi ini. Arju antasmaha lana. Atau kalau untuk pribadi ya, arju antasmaha li. Ya, tinggal disesuaikan ya. Ini arju, saya berharap. Ini juga, ini ditujukan kepada siapa? Kalau kepada di sini kepada mudaris, artinya satu orang laki-laki, mufrad mudzakkar, ya fi'ilnya juga sesuai, tasmaha, fi'il mudhari' untuk mufrad mudzakkar, mukhatab, antasmaha, anda memperkenankan, anda mengizinkan. Kemudian lana, untuk siapa? Bagi kami, untuk kami. Kalau untuk sendirian, ya li. Lam bertemu dengan bomir ya, mutakalim li. Kalau untuk orang lain ya, lahu atau laha, untuk dia laki-laki atau untuk dia perempuan. Untuk mereka apa, lahum ya. Oke, tinggal disesuaikan. Kemudian mengizinkan dalam hal apa, bil khuruji, untuk keluar kelas, atau mungkin untuk hal yang lain, nanti tinggal disesuaikan di kada wa kada, untuk ini dan itu. Ini. Jadi secara umum bentuk ungkapannya seperti ini untuk meminta izin dengan bahasa yang baik ya. Harju antas mahalana bil khuruji, atau yang semisalnya. Berikutnya qala mudarisu baqiya salatu daqa'iqa yumkinukum Al-Khuruju ana, al-ana. Ya. Ukhruju bi hudu'in. Ya, bi hudu'in. Ya. Baqiya salatu daqa'iqa. Ya, baqiya salatu daqa'iqa. Yumkinukum. Ya, asalnya ya, mimnya sukun, yumkinukum. al-khurujul ana. Nah, kalau bersambung di situ ditulis mimnya dhammah. Karena bersambung dengan alif lam yang sesudahnya yumkinukumul khuruju. Yumkinukumul khurujul ana. Ya. Ukhruju bi hudu'in. Baqiya tersisa. Apa? Daqaiq. 3 menit. Ya, waktunya tersisa 3 menit. Kemudian yumkinukum, ya, memungkinkan kalian. Kalian keluar. Keluar sekarang. Ya, memungkinkan bagi kalian untuk keluar sekarang ini. Kemudian ukhruju bihudu'in. Apa? Saya keluar. Ukhruju, ukhruj bentuk fi'il amr. Bukan keluar, tapi di amr. Ukhruj, ukhruju. Ya, keluarlah kalian. Nah, ada wawu yang akhir itu ya, untuk jamak. Kalian, ya, keluarlah kalian. Bi hudu'in, dengan tenang. Ya, keluarlah kalian dengan tenang. Ya, jadi sebenarnya kan belum waktunya untuk keluar ya, karena tadi masih 3 menit, belum waktunya. Tapi mungkin karena sudah selesai dan tadi ada yang meminta izin untuk keluar, ya sudah diizinkan. Kemudian dengan catatan tadi ukhruju bihudu'in, keluarlah kalian dengan tenang. Jadi tidak mengganggu siswa yang lain atau siswa yang di kelas lain. Ini hudu, ya, tenang, tidak gaduh, tidak ramai. Ini. Pertanyaan atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Ini jadi membaca bahasa Arab dengan mencermati. Hati-hati, pelan-pelan perhatikan masing-masingnya, ya, lafal-lafalnya, bentuknya, maknanya. Kemudian tentunya berbahasa itu tujuan utamanya apa? Untuk menghasilkan satu makna atau satu pemahaman yang utuh dari sebuah kalimat, dari susunan kata-kata ini. Jadi mesti itu bisa, insya Allah mesti bisa difahami dengan benar, dengan tepat. Minimal dalam ingatan, dalam akal, dalam pikiran kita paham maknanya. Maksud dari kalimat ini seperti ini. Itu minimal dalam pikiran kita paham. Hanya terkadang mengungkapkan dalam bahasa Indonesia ini yang terkadang ya harus disesuaikan dengan faedah bahasa Indonesia, terkadang agak sulit. Tapi juga tidak mestinya, terkadang mudah ya, terkadang mungkin agak sulit. Tapi yang jelas minimal tadi kita memahami makna kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini dengan benar, dengan baik. Dari susunan-susunan kata-kata ini, lafal-lafalnya, kemudian dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ya. Sehingga kita paham maksud ini, maksudnya apa? Ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Dan seterusnya. Ini ya. Samarin, samarinu, latihan-latihannya, awalan yang pertama, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Limadha kharaja Ammarun wa Yasirun minal fasli? Kenapa? Mengapa Ammar dan Yasir keluar dari kelas? Apa jawabannya? Ingat, perhatikan tadi, kedua-duanya benar, sama-sama keluar, tetapi maksudnya ataupun tujuannya berbeda. Sehingga dijawab satu persatu. Kharaja Ammarun minal fasli li asroba ma'a. Fi'ilnya disesuaikan untuk gha'ib. Huruf mudhara' dengan apa? Dengan ya, liyashroba, ya, liyashrobal ma'a. Karena untuk ghaib, menjawab pertanyaan, berarti di sini Ammar ghaib, kedudukannya ghaib. Kalau dalam bacaan tadi Ammar sebagai mutakallim, maka huruf mudhara'ah dengan hamzah li ashroba. Tapi menjawab pertanyaan di sini berarti Ammar ghaibah atau ghaib, maka fi'il mudhara', huruf mudhara'ahnya dengan huruf ya. Jadi kharaja Ammarun li yashrobal ma'a. Wa wa kharaja yasirun li ya liyasila wajhahu. Jadi karena berbeda tujuannya, maka dijawab masing-masing satu persatu ya. Kharaja Ammarun liyashrobal ma'a wa kharaja yasirun liyasila wajhahu. Tanyaan yang kedua, aina yuridu Hashimun ayat haba fi utlatis saifi, kemana Hashim ingin pergi pada liburan musim dingin ini? Jawabannya apa? Yuridu ayat haba li atau ila Hashim. Kemana Hashim mau pergi? Ila Misra. Ila Misra. Ya. Yuridu ayat haba ila Misra. Ini jawabannya. Salisan yang ketiga. Limadha yuridu Yusufu ayat haba ila Landana? Limadha yuridu Yusufu ayat haba ila Landana? Kenapa Yusuf ingin pergi ke London? Dengan ya yuridu ayat haba ila Landana li apa tujuannya apa li ya derusa lumatan in filiyatas ya li ya derusa alughatal inkiliziyata hunaka liyad rusa al-lughatal inkiliziyata hunaka, untuk belajar bahasa Inggris ya. Jadi itu membacanya al-inkiliziyata. Jadi ya sesudah lam itu ya-nya sukun, inkiliziyata, ya yang akhir itu tasdid ya, ya nasab atau ya nisbah. Al-Inkiliziyata. Ini tujuannya ya, Yusuf pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris. Fi ayyi kulliyatin yuridu Marwanu ayyad rusa, di fakultas apa Marwan ingin belajar? Yuridu ayyad, yuridu ayyad rusa fi syariati. Ya, fi kulliyatis syari'ati Marwan, dia ingin belajar di fakultas syariah. Tamrin tanian, tamrin yang kedua, iqra ma qalahu huma yunu lil mudarrisi, bacalah apa yang diucapkan oleh Humayun kepada mudarris. Ya, ma qalahu huma yunu, sesuatu yang Humayun ucapkan dia, ya, kalau diartikan harfiah, maksudnya apa? Sesuatu yang diucapkan Humayun lil mudaris, pada mudaris. Bacalah apa yang diucapkan Humayun kepada mudaris. Summa, kemudian imla'il faraghati fima yali, kemudian isilah al-faraghat, tempat-tempat yang kosong, titik-titik, fima yali, pada kalimat berikut ini, ala wa'i dhalika, ya, yang sesuai dengan itu, ya, sesuai dengan apa yang Humayun ucapkan tadi. Tentunya apa? Disesuaikan dengan keadaannya. Kalau tadi Humayun, dia mengatakan kalimat itu, sehingga pada fi'il mudhari' ataupun pada dhamir itu menyesuaikan untuk mutakallim. Perhatikan ucapan Humayun, ya ustadu, ana uridu an ajlisa hunaka amamaka maq'adi ba'idun anka wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati. Ini Humayun berkata demikian, dia sebagai mutakallim, maka bentuk fi'il mudhari'nya seperti itu, ya, dengan hamzah pada huruf mudhara'ah, kemudian dhamir yang digunakan juga sesuai. Ana, kemudian apa? Maq'adi dengan ya mutakallim, ya, dan seterusnya. Lalu di sini disesuaikan pada tawaran kedua, Humayun, ya, posisinya, keadaannya sebagai orang ketiga atau ghaibah. Sehingga tadi bentuk fi'il mudhari' ataupun dhamir sesuaikan untuk ghaib. Ya. Disebutkan di sini yuridu Humayunu. Humayun ingin. Apa? An, langsung saja kita jawab yuridu Humayunu an apa? An yajlisa, ada an ya. Mudhari'nya dengan ya. Kemudian karena ada an maka huruf akhirnya fathah, an yajlisa, kemudian amama di depan siapa? Amamal mudar risi, amamal mudar risi, kemudian li anna apa tadi? Maka ada hu, ya, maka adun diidhafakan pada dhamir ha untuk ghaib mufrad mudzakkar, ya. Kemudian ada anna menjadi maka ada hu, ya, li anna maka ada hu ba'idun an hu, ya. Dhamir ha kembali ke al-mudarris, ya, amama al-mudarrisi, ya, ada al-mudarris di sini, kemudian tadi ba'idun anhu, ya, jauh darinya, yaitu dari mudarris, ya. Ya, perhatikan di sini li'anna maka adahu, karena tempat duduknya kembali ke siapa di sini, ha, ke Humayun, ya, maka adahu tempat duduknya, yakni Humayun, tempat duduk Humayun. Ba'idun anhu, jauh darinya. Siapa? Nya di sini atau ha di sini? Al-mudarris. Jadi kalau diterjemahkan, karena tempat duduknya jauh darinya. Ada dua nya dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi berbeda, yang satu kembali ke Humayun, yang satu kembali ke al-mudarris. Dari mana tahu? Dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, qarinah yang ada secara makna, ya, keadaan kejadian sesuai dengan itu, ya. Li anna maka adahu ba'idun anhu, karena tempat duduknya jauh darinya, tempat duduk Humayun jauh dari mudarris. Wala apa? Wala yara, ya. Kalau tadi Humayun mengatakan wala ara, la ara, aku tidak melihat. Kalau ghaib berarti dengan ya, wala yara. Ma apa? Ma yaktubu al-mudarrisu 'ala saburati, ya. Yaktubu. Ini juga yara, dia melihat. Kemudian yaktubul mudarrisu, mudarris menulis, ya. Wala yara ma yaktubul mudarrisu ala saburati, dan dia tidak melihat, dia tidak bisa melihat apa yang mudarris tulis pada papan tulis, dia tidak bisa melihat apa-apa yang ditulis oleh mudarris pada papan tulis. Ini, ya, jadi sesuaikan. Kalau tadi ucapan Humayun untuk mutakallim, maka bentuk fi'il mudhari' ataupun dhamir semuanya untuk mutakallim yang terkait dengan Humayun. Adapun ketika dibuat kalimat di mana Humayun itu sebagai ghaib, maka tadi fi'il mudhari' ataupun dhamir juga disesuaikan untuk al-gha'ib. Sehingga kalimat lengkapnya kalau diulangi, yuridu huma yunu ay yajlisa an yajlisa amamal mudarrisi li'anna maq'adahu ba'idun anhu wala yara ma yaktubul mudarrisu ala saburati. Sampai ini ada yang ditanyakan? Masih ada beberapa pembahasan di sini, terutama ya coba nanti diperhatikan tadi pada bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang digunakan dalam contoh-contoh kalimat ini tadi. Di situ fi'il mudhari' itu didahului oleh huruf an dan huruf lam, li. Dan ketika fi'il mudhari' itu didahului oleh an atau oleh lam tersebut, maka keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut berubah. Ya, sebagaimana diketahui secara asal fi'il mudhari' huruf akhirnya dengan dhammah, yaktubu, yadhhabu, yadrusu. Tetapi ketika didahului oleh an atau lam tersebut, maka berubah keadaan huruf akhirnya menjadi fathah. An yadhhaba, an yaktuba, an tadrusa, ataupun yang semisalnya. Ya, perhatikan ya. Baik, pembahasan yang berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang tentang hal ini pada tamarin-tamarin yang berikutnya itu insyaallah. Ini dulu alakum minkum untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.